Alhamdulillahi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah iqraran bi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abadu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Ikhwana fi din wa akhwati fillahi rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan nikmat anugerah kepada kita. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa menggunakan nikmat Allah di dalam kebaikan, sehingga dengan hal itu kita akan senantiasa memberikan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, juga sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, mempelajari dan mengamalkan adab-adab penuntut ilmu adalah perkara yang penting, dikarenakan yang pertama, ilmu yang dipelajari adalah satu perkara yang mulia, sehingga beradab padanya itu adalah suatu yang semestinya dilakukan. Kemudian hal yang kedua, kita belajar ilmu adalah kepada, pada umumnya kepada orang yang lebih tua. Maka hendaknya kita beradab kepadanya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajari kita itu kita anggap sebagai orang tua kita yang kedua, setelah orang tua kandung kita. Yang keempat, bahwa pada dasarnya keberhasilan dalam menuntut ilmu untuk diantara sebabnya adalah karena orang yang belajar itu senantiasa menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi ini beberapa hal yang mendasari untuk kita senantiasa mempelajari dan mengamalkan adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama apa tadi? Karena yang dipelajari adalah ilmu sesuatu yang mulia. Kemudian yang kedua, karena yang menyampaikan ilmu adalah orang yang lebih tua atau kita anggap sebagai orang tua kita. Yang ketiga, karena diantara sebab keberhasilan dalam menuntut ilmu adalah ketika seseorang itu menjaga adab-adab. Ya, itu di sini kita akan membaca beberapa adab penuntut ilmu yang kita ambil dari nida lil murabbiyin wal murabbiyat, panggilan untuk para pendidik laki-laki maupun wanita, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di antara adab yang perlu diperhatikan dan diamalkan oleh penuntut ilmu yang pertama adalah ihtiramul muallimi wal muallimah. Ihtiram, memuliakan, menghargai guru, baik laki-laki maupun wanita. Memuliakan, menghargai bapak guru atau ibu guru. Kata beliau, li'annahuma yu'allimani at-talabata ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Dikarenakan sesungguhnya keduanya, bapak dan ibu guru itu yu'alliman, mengajari para siswa ma yang fa'uhum, perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, fi dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan dunia mereka. Jadi ini sebab yang pertama, kenapa seyogyanya seorang murid itu menghargai, memuliakan gurunya. Karena guru adalah orang-orang yang telah berbuat baik, telah memberikan manfaat kepadanya. Wahuma akbaru sinnan, wahuma akbaru sinnan, juga karena keduanya itu lebih tua usianya. Terhadap orang yang lebih tua, maka di dalam Islam kita dianjurkan untuk memuliakannya. Wa qad awsa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi tawqirihima wa ihtiramihima. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, telah mewasiatkan untuk memuliakan guru, menghargai guru. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa minna man lam yajulna kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man, orang, lam yujalla, yang tidak memuliakan, kabirana, orang yang lebih tua dari kami, wa yarham saghirana, dia termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi orang yang paling muda, yang lebih muda dari kami. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak mengetahui hak orang yang alim dari kami, tidak mengetahui hak guru. Ya. Jadi di dalam hadis ini Nabi mengingatkan kita semua untuk menghargai orang yang lebih tua, untuk menghargai guru, mengetahui hak-hak guru, hak orang yang berilmu. Nabi mengingatkan kita untuk menyayangi, mencintai yang lebih muda. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, rawahu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iya. Jadi dari sisi memberi manfaat, dan juga dari sisi dia lebih tua, maka kemudian apa? Seorang murid itu menghargai gurunya, menghargai gurunya dalam pelajaran maupun di luar pelajaran. Ya. Dan di dalam Islam, orang yang lebih tua itu lebih didahulukan. Ibda bi'aga birikum, mulailah dari yang tua-tua. Ya. Ketika ada jamuan makan, maka yang diberi pertama kali adalah orang yang lebih tua, orang yang punya kedudukan yang mulia, yang dimuliakan. Yang pertama yang sepantasnya untuk diberi jamuan, baru kemudian yang sebelah kanannya, sebelah kanannya. Iya. Ini. Jadi demikian ajaran Islam. Orang yang lebih tua itu dimuliakan dan dihargai. Jangan sampai apa? Terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda berani, ya, berani dan menyepelekan. Ini adalah perkara yang tidak baik. Kemudian adab yang kedua, al-insatu ila ma yulqihi al-muallimu wal-muallimatu wal-mudarrisu wal-mudarrisatu lil-istifadati min ad-darsi. Al-insat, dia memperhatikan ila kepada ma yulqihi al-muallim wal-muallimah, kepada apa-apa yang disampaikan oleh pengajar laki-laki maupun wanita, oleh guru laki-laki maupun wanita, listifadati min ad-darsi, agar supaya dia bisa mengambil faedah dari pelajaran. Jadi dia mendengarkan, bukan ramai sendiri, bukan gojekan atau cerita sendiri-sendiri. Ketika guru mengajar, menyampaikan pelajaran, tapi didengarkan. Tapi didengarkan. Ya. Dan bermain dalam ketika guru mengajar, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh sebagian salafus soleh, ada dari muridnya yang bermain pulpen. Kemudian apa? Guru tersebut menghentikan pelajaran, tidak mau mengajar, karena ada muridnya yang tidak beradab. Ketika disampaikan pelajaran justru bermain. Ya. Ini. Sampai menghentikan pelajaran gara-gara ada yang bermain saat belajar. Kemudian adab yang ketiga adalah ada mutakallumi fid darsi illa bi idnin, illa bi idnin hatta yabqa ad-darsu hadian laisa fihi fawda. Tidak berbicara atau bercakap-cakap dalam pelajaran kecuali dengan izin, sehingga pelajaran tetap hadian, tetap tenang. Laisa fihi fawda, tidak ada keributan, kekacauan atau keramaian padanya. Ya. Jadi diam, mendengarkan, tidak cerita sendiri-sendiri. Kecuali guru mengizinkan. Mungkin menyuruh muridnya, siapa yang ingin bertanya, silahkan. Siapa yang tidak paham pelajaran, apa yang belum dipahami, baru siswa itu menyampaikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-istidhanu fil as'ilati wa adamul ikthari minha hifadhan ala waqti ad-darsi wa adami diyaihi. Al-istidhan, meminta izin fil asilah, untuk bertanya. Ini kalau mau bertanya, minta izin, mungkin tunjuk jari terlebih dahulu. Demikian pula ketika mau keluar, minta izin untuk keluar. Dan biasanya dengan apa? Raf'ul yadain, raf'ul yad, raf'ul yad, mengangkat tangan, tunjuk jari. Ya. Ini. Wa adamul iktsari minha, dan tidak memperbanyak dari pertanyaan. Tidak banyak bertanya. Ini. Tidak sebentar-sebentar bertanya. Kenapa? Hifadhun ala waqti darsi. Ini dalam rangka menjaga waktu belajar supaya lebih bermanfaat. Ya. Supaya pelajaran lebih fokus. Wa adami dhiya'ihi, dan tidak sia-sia waktu yang ada. Ya. Apalagi kalau yang bertanya atau pertanyaannya itu pertanyaan tidak perlu. Ya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tidak perlu untuk dijawab. Ini disampaikan. Ini pun tidak perlu dilakukan karena pertanyaan tidak perlu atau tidak penting. Ya. Bisa dilakukan pertanyaan, bisa bertanya mungkin setelah pelajaran, di akhir pelajaran. Ini bisa. Karena itu apa? Termasuk adab guru adalah setelah menyampaikan pelajaran itu dia apa? Duduk di tempatnya, barangkali ada muridnya yang ingin bertanya sesuatu. Ya. Berikutnya adab yang keenam atau yang kelima. Yang kelima, imtisalu amril muallimi wal muallimati wa qabulu tawjihi wa nasihati minhuma ma lam ya'mura bima'siyatillah. Imtisala, melaksanakan amril muallimi wal muallimah, perintah guru, melaksanakan perintah guru. Wa qabulu tawjihi wa nasihati minhuma, juga menerima arahan, bimbingan, nasihat dari keduanya. Malam ya'mura bima'siyatillah, selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena tidak boleh kita mentaati perintah jika itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang memerintah adalah pemerintah ataupun orang tua ataupun orang lain. Kalau disuruh untuk berbuat maksiat maka tidak boleh. Jangan dilaksanakan. Ya, menolak dengan cara yang baik. Ya. Jadi jika seorang murid itu taat melaksanakan perintah guru, menerima bimbingan arahan guru, insya Allah akan baik. Tetapi kalau seorang murid itu sudah tidak mau melaksanakan perintah guru, bimbingan guru, maka apa perlunya dia duduk di depan guru? Apa perlunya dia belajar? kepada orang-orang yang telah berbuat baik saja, dia tidak mau menerima arahan-arahannya. Ya. Berikutnya yang ketujuh atau yang keenam, keenam ya. Adamul ishtighali bi ghairi madati darsi lil istifadati minhu. Adamul ishtighal, tidak sibuk, tidak menyibukkan diri bi ghairi madati darsi, dengan selain materi pelajaran. Lil istifadati minhu, agar supaya bisa mengambil faedah dari pelajaran yang ada. Ya. Ketika belajar pelajaran akidah, ya jangan belajar fikih. Gurunya menerangkan akidah, dia malah buka buku fikih. Ya. Guru menyampaikan tentang tajwid, jangan dia sibukkan dirinya dengan membaca bahasa Arab. Baca buku-buku bahasa Arab. Jadi dia sibukkan dirinya dengan pelajaran yang ada. Ya. Jadi di pondok belajar bahasa Arab, jangan disibukkan dengan bahasa Inggris. Latihan bahasa Inggris, menghafal bahasa Inggris. Padahal yang pelajaran yang di pondok apa? Pelajaran menghafal Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Kok ini malah sibuk dengan bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, atau sibuk dengan tulisan-tulisan dari bahasa itu. Ini. Jadi bahasa yang dianjurkan untuk dipelajari dan wajib dipelajari adalah bahasa Arab, karena itu adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu bahasa yang lain, bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu nanti jika ada manfaatnya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah mempelajari bahasa Arab dan juga mempelajari bahasa-bahasa yang bisa membantu dalam dakwah. Jadi belajar apa? Bahasa Indonesia yang benar, bahasa Jawa yang halus. Karena ini bermanfaat dalam dakwah. Iya. Berikutnya adab yang ketujuh. Al-intibahu tamu lima yunqihil mudarrisu wa adamu naumi fi darsi. Memperhatikan dengan betul-betul apa yang disampaikan oleh guru dan tidak tidur dalam pelajaran. Ini memperhatikan betul-betul apa yang disampaikan oleh guru. Itu apa? Ketika khutbah Jum'ah itu dianjurkan untuk makmum, untuk jemaah melihat pada orang yang khutbah, menghadap pada orang yang sedang berkhutbah. Menunjukkan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh khatib. Ya. Dan tidak tidur dalam pelajaran. Bagaimana supaya tidak mengantuk dalam pelajaran? Ya, dia melakukan usaha-usaha supaya tidak ngantuk saat belajar. Berarti harus tidur yang cukup. Tidur yang cukup ketika di rumah, istirahat yang cukup, apalagi jangan terlalu banyak makan minum. Kalau terlalu banyak makan minum juga ini mengakibatkan ngantuk, mudah mengantuk. Kurang tidur juga menyebabkan orang mudah mengantuk. Ya, kurang istirahat juga demikian. Ya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwa tidur atau mengantuk saat belajar itu datangnya dari setan. Ya. Itu datangnya dari setan. Ya di jamaah rahimakumullah. Dan pada umumnya apa? Suatu yang lemah itu menjadi kuat tatkala seorang itu mempunyai azm yang kuat, tekad yang kuat. Idza qawiyal azmu qawiyal badan. Apabila tekad itu kuat, maka badan akan kuat. Seorang yang badannya lemah untuk belajar, tapi karena tekad dia yang kuat, dia pun apa? Bisa belajar dengan baik. Ya. Badannya pun akan kuat. Karena tekad dia, cita-cita dia tinggi. Ya. Kemudian yang ke-8. Tasjilun nuqati alhammati fi darsi ala daftarin khasin limuraja'atiha wa hifdhiha. Yang ke-8, tasjilun nuqat alhamah, merekam, mencatat poin-poin penting dalam pelajaran pada buku yang khusus untuk dimurojaah dan dihafal. Ya. Jadi la ilma illa bil hifd. Tidak ada ilmu kecuali dengan dihafal. Wala bi hifd illa bil itqan. Dan seorang itu tidak hafal sehingga dia apa? Kecuali dia itqan. Sempurna dalam penguasaan. Wala bi itqan illa bi murojaah. Dan seorang itu tidak sempurna dalam menguasai ilmu kecuali dengan banyak murojaah. Mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dan hadisnya dihasankan. Kalau riwayat adalah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil qiyad bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis, dengan mencatat. Ya. Juga Al-Muawiyah bin Qurrah pernah berkata, Muawiyah bin Qurrah rahimahullah pernah berkata, "Man lam yaktub an ilma lam yu'adda ilmuhu ilman." Barang siapa yang tidak mencatat, tidak menulis ilmu, maka ilmunya itu tidak dianggap sebagai ilmu. Ya. Sebab apa? Kalau tidak dicatat, ilmu itu akan hilang. Sehingga tidak menjadi ilmu. Akan mudah dilupa. Kemudian Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah juga berkata, "Idza sami'ta syai'an faktubahu walau fil ha'it." Apabila kamu mendengar sesuatu dari ilmu, faktubahu, maka catatlah, maka tulislah, walau fil ha'it, walaupun di tembok. Ya. Jadi dicatat untuk dihafalkan. Sebagaimana sebagian orang, sebagian ulama, itu dalam menghafal, mereka tulis sesuatu yang dihafal itu, kemudian dipasang di pohon atau ditempelkan di tembok. Setiap kali dia berjalan, dia baca, dia hafal, dia baca setiap kali lewat. Ini termasuk metode menghafal. Jadi menghafal tidak hanya di satu tempat, kadang di manapun dia menghafal. Sambil berjalan dihafal, sambil duduk dia lihat tulisan kemudian dihafal. Iya. Jangan terpatok pada jadwal-jadwal yang ada untuk menghafal atau memahami ilmu. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ya mungkin itu dulu poin-poin penting dalam menuntut ilmu. Ada penuntut ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habidakumullah.